nek medale awan wayah panas adem. Nih podo karo susumu lho Bu. Air susumu, sorry. Ono aire. Kebrucut tok. Air susu ibu disingkat A. Si, mula wong Indonesia iki wis pas leh nyelukke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Udah jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Daud. Di sawahnya Lekto. Ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lemuk celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lemuk celokno emak dadi nek asem. Lah nek mbok celokno umi, air susu umi ASU. Ibu ngono ae lho. Anak kula ten bojo kula nggih tak nyeluk ibu ngono ae, ora usah aneh-aneh. Wong Indonesia kok. Indonesia yang nganggo adat Indonesia ngono lho. Penasaran kan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina wassamawatil ula. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal kurama, wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan binisepuh, sedaya pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama dalam semua tingkatan dan jajarannya, ingkang dipun ta'zimaken pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, ingkang kita hormati kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser yang luar biasa ingkang kita banggaaken, hadirin hadirat, bapak ibu para sederek, dulur-dulur sedulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani ingkang sanget kula hormati rahimakumullah, dalu niki kula lan panjenengan sedaya diajak ngaji kalih panitia, diajak merengeti saha hormat Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diajak ningkataken mahabbah kecintaan kita dateng Kanjeng Nabi supados kita saged itbak dereke akhlak lan tindak lampahipun Kanjeng Nabi, kanthi harapan mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya kadhapuk dados umatipun tur pantes nampi syafaatipun. Amin Allahumma. Amin. Sekaligus kula panjenengan dipun ajak kirim doa ndongake keluarga ingkang sampun wonten alam barzah, berarti kita dipun emutke babakan mati. Kanjeng Nabi pesen yen kula sampeyan kepingin dadi wong apik slamet donya akhirat, dikengken eling mati saben dina paling sithik ping 20. Dados eling mati mawon saben dinten paling kedhik ping 20. Para jamaah, eling mati sing iso ndadekke apik slamet donya akhirat niku nopo eling yen awake arep mati ngoten? Ternyata mboten. Yen namung eling awake arep mati niku tesih dereng manfaat. Kathah tiyang sing eling mati tapi kelakuane tesih elek. Kathah tiyang eling mati ning tesih nakal. Kados bakul kain kafan niku ora eling mati. Wong dodolane alat kematian. Bakul maisan niku nggih eling mati. Ning kadang-kadang tesih nakal, ora salat. Tukang-tukang ngeduk kuburan niku nggih eling mati. Ning kadang-kadang tesih nakal. Kula nate ngertos piyambak. Ana wong mati wulan Ramadan, dikubur awan-awan, lintune do siang. Lah sing ngeduk kuburan ki udud kebal kebul. Mboten kuburan mawon tesih nakal. Malah ana wong demenan niku ten kuburan. Niku rak yo eling mati wong manggene ten kuburan. Mila yen namung eling arep mati ngono wae dereng manfaat. Lah sing dimaksud eling mati sing dadoske sae slamet donya akhirat niku siap-siap mati, mempersiapkan diri ngadepi mati. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah ingkang kula hormati, mati niku sering dianggap elek kalih masyarakat. Mula rata-rata tiyang mriki rak do wedi mati. Kaya-kaya mati niku welek banget. Ngantos wonten omongan ngeten. Aku krungu kabar jarene tanggamu mati. Iya, pancen angel tuturane. Aku wis ngandani bola-bali ora digatekke. Ya mati. Dadi kaya-kaya mati niku kanggo wong sing angel tuturane. Lah para nabi sami sedo nika mosok angel tuturane. Para rasul sedo nika mosok ndablek. Aku krungu jare sedulurmu mati. Iya, wis entuk patang dino. Iku asline kualat aku. kaya-kaya mati niku kanggo wong kualang. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh al-mautu tuhfatul mukmin. Mati niku jajane wong mukmin. Mati niku hidangan rampatane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati niku marani jajan. Perayaan kok kualat pripun. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunya iki panggonane amal, akhirat panggonane bayaran. Dadi wong mati niku asline marani bayaran. Yo seneng wong nampa gaji. Wonten melih al mautu tamamun nikmah. Mati iku sampurnane kenikmatan. Mati niku nikmat sing paling sempurna. Jenengan teng donya niki nate ngrasakno nikmat apa sing paling enak? Mboten wonten napa-napane dibanding nikmate mati. Mergo mati niku pinanggih kekasih, mati niku kepanggih kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek matimu api ditunggu dinunggu, muga-muga kula panjenengan menika pinaringan husnul khotimah. Para jamaah ingkang kula hormati rahimakumullah, monggo salajengipun angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi. Wong kene iki ra tau uruh ngono kuwi ya. Sing dangak tak dongake tengkengen ra iso bali. Oke, operatore yo endel sisan. Wis ora usah nganggo ngono kae. Oke, ono kae terus aku ra digatekke. Mosok aku kok dibandingke karo ngono kae. Ayo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Seneng ana sapa wae sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu eling, awakmu kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sing mok senenge. Seneng bojo, seneng sakarepmu. Untel-untelen. Uyel-uyelen. Seneng. Ning awakmu kudu ngerti, kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo bojomu. Seneng anak, seneng sak karepmu, tapi awakmu kudu sadar awakmu mesti bakal pisah. Seneng putu, seneng tapi mesti pisah. Seneng sapa wae, seneng sak karepmu, tapi mesti bakal pisah. Menungso niku akhire pisah, pisah, pisah. Saniki kempal ngeten menika akhire mesti pisah, pisah, pisah. Uang niku asline nol. Bar nol terus siji. Bar siji terus loro. Bar loro terus telu. Bar telu terus boten. Bar telu niku balik loro meleh. Bar loro balik siji meleh. Bar siji balik nol. Menungso niki asline ora ana nol. Wong ora ana kok asline. Terus lahir tentunya rupa bayi cilik siji. Bayi niki gede, gede, gede, gede, gede, bareng wis gede, pengen duwe bojo. Terus oleh bojo, siji dadi loro. Siji dadi loro. Seneng-senenge karo bojo, dolanan mawon. Akhire metu anake. Mbah dolanan apa? Kok terus metu anake. Anak niki kawitane cilik. Mundak gede, mundak gede, mundak gede, mundak gede, bareng anak wis gede metu teko omah. Anak niku nek wis gede rata-rata metu teko omah, mbuh katut bojo, mbuh katut gawean. Telu balik dadi loro. Mula akeh lho wong duwe anak pitu bareng wis sepuh karonan meneh karo bojone. Aku saiki wis karonan meneh karo mbahyumu, Dik. Lah wong ponakanmu ya wis ucul dhewe-dhewe. Karek loro sampean karo bojo. Bu. Suwe-suwe bojo sampean mati. Akhire karek sampean nijen loro dadi siji. Nah, bar niku sampean dhewe mati. Dadi piro? Nol. Dadi menungso ku saiki kumpul kaya ngeten iki akhire pisah, pisah, pisah. Padahal rata-rata menungso niku gadah kepinginan kumpul terus kalih keluargane. Pengen kumpul karo bojone, pengen kumpul karo anake, pengen kumpul karo putune, karo sedulure, karo keluargane, sak teruse. Nggih napa nggih? Nggih. Niku watak. Mula wong Jawa gadah semboyan mangan ora mangan sing penting mangan ora mangan sing penting enak mangan ora mangan ya wis to nak sing penting kumpul. Menungso niku saking pingine kumpul terus kalih keluarga nganti ana wong duwe anak 5 niku lho digaweke omah dempet-dempet pepet-pepetan jejer-jejer enak omah cilik-cilik ya wis sing penting kumpul sedulur. Nek kumpul ngene iki enek apa-apa kan penak. Iso rundingan, atine ayem. Nuwun sewu para bapak, para ibu. Kula pesen dhateng panjenengan. Panjenengan iki nek gaweke omah anak-anake panjenengan diusahake aja didempet-dempetke. Aja dikumpul-kumpulke ngono kuwi, aja dipepet-pepetke, mboten sae. Sing apik jarake ra ditebe. Zawiru wala tujawiru. Dulur niku sing apik tilik-tilikan, sambang sinambang, mboten pepet-pepetan. Mboten dempet-dempetan. Sedulur iki nek omahe dempet-dempetan, gampang ono masalah. Perkara cilik iso dadi gedhe. Wong kadang dulure dehem ngono iso perasaan. Krungu deheme, ya bar entuk arisan. Pamer. Wong entuk arisan ya ora kecer babar pisan. Mbok omah pinggire kan omahe dulure, nutup kulkas nang banter jebrak. Ngono kuwi yo ati iso tersinggung. Bar kok pasar entuk anggur ponakane ya ora dikeki. Bener nek meleki. Padahal aku nek duwe apa-apa anake ya tak keki. Mergo dempet-dempetan titeni rata-rata masalah sing gedhe-gedhe niku ora karo wong liya, tapi karo dulure. Nggih napa nggih? Mula leres ucapane wong-wong iki lho. Sedulur kuwi nek adoh mambu wangi, nek cedhak mambu lho ya. Nek adoh ngangeni, nek cedhak nyebeli. Wong dulur niku kaya bal. Ngertos bal to nggih? Bal niku nek adoh diuber, digodhak, bareng wis cedhak diapakno? Tendang. Dulur ning ngono kuwi. Kaya bal. Nek kempes ya disebul, ya ora mentolo duwe dulur kok kempes. Disebul ning bareng wis melentung diapakno? Tendang meneh. Pangapunten para jamaah, wonten meleh wong niku saking pengene kumpul terus sak keluarga nanti ndamel kuburan keluarga. Lawan tentu nggih wong sing damel kuburan keluarga. Tujuane ya api urip kumpul mati kumpul. Nuwun sewu nggih, jenengan iki umpama kok ndamel kuburan keluarga, nggih kenging-kenging mawon, monggo. Ning umpama kok jenengan gawe kuburan keluarga niku paling-paling iso ngumpulke kuburane wong pira? Paling kuburan sampean, kuburane bojo sampean, karo kuburane anak. Engko tekan putu wis angel, tekan putu wis repot. Mergo putu sampean ku ya putune besan. Engko nang besan sampean ya pengen gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok ditugel demi persatuan. Alhamdulillah. Kepinginan kula sampean kumpul terus sak keluarga niku ternyata sami kalih rencanane Gusti Allah. Gusti Allah niku enggak ada rencana ngeten. Aku krungu rencanane Gusti Allah ki wis suwe. Ning lagi tak omongke sampean bengi iki. Rencanane Gusti Allah niku kula sampean pancen arep dikumpulno sak keluarga. Ning mboten ten donya. Nggih mboten usah ngenteni ten swarga. Lah ten pundi? Ten alam barzah. Kula sampean arep dikumpulno sak keluarga, sak anak turun. Tapi ana syarate. Syarate napa? Syarate kudu iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Uang-uang mukmin duwe anak turun sing mukmin mukminah api-api anak turune iki najan kuburane pisah-pisah bakal tak kumpulke sak anak turune, bakal tak kumpulno sak keluargane. Sing penting padha imane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah. Pokok padha imane kula sampean sak anak turun bakal dikumpulno. Halo. Halo. Mungkin timbul pertanyaan. Lah saiki nek kuburane prenco-prenco gek pisae adoh-adoh apa ya iso kumpul? Jawabane saged. Mergo sing kumpul mboten awak, ning sing kumpul roh. Ngumpul ke roh niku beda karo ngumpul ke awak. Sampean nek pengen ngumpul ke awak kudu didempet-dempetno, kudu dipepet-pepetno. Tapi nek ngumpul ke roh ora kudu mepet. Roh niku ora ono adoh, ora ono parek. Adoh kaya ngopo? Yen sambungane cocok dadi parek saged kumpul. Pareka kaya apa yen sambungane ora cocok dadi adoh ora iso kumpul. Nah, roh niku beda karo awak. Halo. Ki dirungokke ora to? Sing kumpul roh senes awak. Lah menungsa niki asline kan roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Mulane nek eneng menungso kok takut sama makhluk halus, salah. Orang manusia itu lebih halus daripada makhluk halus kok. Awak niki namung wadah, jasad niki namung wadah. Terus sing ketok niki sanes menungso niki namung wadahe menungso. Mula yang diparingi wadah rondo api, ojo kemlelet, ojo kemlinti, ojo sombong. Wadah kok disombongke? Kadang dikei wadah rondo ayu sidik ngono, masya Allah endele jan kentir tenan kok. Nek mlaku iki jentik-jentik ditekoki tanggane ora semaur kok. Ndak pundi, Mbak? Ndak level. Wong meng wadah wae kok. Wedok-wedok lho kadang leh ngerumat wadah ira karo-karuan. Isine ora didandani. Niku meng wadah. Ngono eneh ngerumat, ya Allah, lambene dicet. Alise diaspal. pipi iki wotengen pasangi lampu. Nek perlu untune dipageri. Kuwi rai apa perumahan. Oke, hidupe dipasangi hidup palsu lek dikekedep jan kaya kepeteng mlaku ngono. Meng wadah wae kok. Asline menungso niki roh. Lah ngumpulke roh mboten sami kalih ngumpulke awak. Roh niku ora ana adoh, ora ana paret. Najan wadah yen sambungane cocok kumpul. Najan parek yang sambungane ora cocok ra iso kumpul. Mula roh niku sambungane kudu padha. Roh apik saged nyambung kalih roh apik mawon. Mboten iso nyambung kalau roh elek. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Ngadek ae. Aku menghindari iki lho, menghindari iki. Kula wangsuli mang pirengke. Allahumma sholli ala Muhammad. Roh niku apik mung iso sambung karo sing apik. Embora digatekke kok. Roh elek ora bakal iso sambung karo roh sing apik. Al arwah junudun mujannadah. Dadi ana setelane dhewe-dhewe. Mulane wong apik niku mesti ngipine ketemu wong apik. Ngipi ketemu kiai, ngipi ketemu ulama, ngipi ketemu wali. Sampeyan ya tau ngipi, tapi ya ketok cempe. Ketok pedet, kadang ketok bedes barang. Soale yang ngipi iki yang golek setelan dhewe-dhewe. Mangkane nun sewu nggih, ana wong nakal. Ora tau sholat Ramadan, ora poso karo tangga, ora rukun, gek gaweane mendem. Lah kok cerita jarene bar ngipi ketemu Sunan Kalijaga. Ngapusi, aja percaya. Lho ngopo Sunan Kalijaga kok metuki wong dapurane ngono kuwi? Paling sing metuki Sunan Jaga Kali. Ini gak tukang mancing ya tukang ngising. Ora nyambung, Bro. Kula malih kemutan nate ziarah ten Madura, ten Batu Ampar. Nemriku enten tiang tirakat. Ki gayane kaya wong zuhud, pakaiane kumel, ki rambute gondrong madul-madul, nggawa tasbih kaupeti. Nang sila kalih muter tasbih. Mbah wiridane apa paling ya Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati, Sumiyati. Wah, Sulastri, Sulastri, Sulastri, Sulastri. Mbah apa? Aku ya ora cetha kok. Lha wong wiridan ning kono lho ora salat. Lha kula wonten mastani yen ora salat wonten mriku kawit sak derenge zuhur. Bareng azan zuhur niku kesih ten mriku, mboten ten masjid. Padahal cidhek masjid e. Ngantos azan asar tesih ten mriku, ngantos azan maghrib tesih ten mriku. Lha iki moro dijamak jamak apa? Jamak tarki kuwi jenenge. Jamak ninggal. Badhe isa ten warung ngopi kalih kula. Ki piambake crita terus e nek tirakat wis sukses mergo bar ketemu Nabi Khidir. Ki kula takoni to, ketemu Nabi Khidir ten pundi? Jarene ten pom. Aku yo mbatin ketemu Nabi Khidir kok nopom ya apa Nabi Khidir kentekan solar. Wis aja ngandel nek ana wong model ngono kuwi. Bapak Ibu nyuwun pangapunten, dadi ruwe wong apik namung saged nyambung kalih wong apik. Ruwe wong elek ora bakal iso nyambung karo ruwe wong apik. Paham nggih? Paham nggih? Nah nek ruh niku iso kumpul syaraté kudu padha imane kala wau. Mula ruh ora ana adoh, ora ana parek. Ruh niku padha karo ati. Ati ini ora ana adoh, ora ana parek to. Adoh kaya apa nek cocok dadi parek kok. Parek kok kaya apa nek ora cocok ya dadi adoh. Mula ana omongan, "Mbak, sampeyan karo dulur sampeyan Jakarta kae adoh apa parek?" Parek wong bendina ya bel-belan. Teleponan terus malah gelek video callan. Padahal Jakarta ning parek mergo atine cocok. Lah sampean karo dulur sing arep omah kuwi atuh apa parek? Adoh. Ora tau nelpon, ya babar pisan wong petuke ora ngomong kok. Wonten apa mboten sing ngoten niku kalih dulure? Dan aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung rupane kuning. Yang merasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati niku padha karo HP. HP iku ya ora ana adoh, ora ana parek. Adoh kaya apa jarake nek nomere cocok ya nyambung, ditelepon ya geder-geder sampai kosel-kosel ngono. Mbok parek kaya apa nek nomere ora cocok, ora nyambung. Ana HP loro digendeli karet. Set set set set set. Ya kelet to. Ning nomere ora cocok. Nyambung mboten? Mboten. Mula sampeyan yen pengen nyambung ke HP, aja sibuk gendeli HP. Nomere cocok no. Engko lak nyambung, geder-geder kosel-kosel. Mergo cocok. Mulane Gusti Allah pesen, sampeyan nek golek bojo dikongkon golek sing cocok. Nek cocok iso geder-geder ngono. Kok apane sing geder-geder kok mbok urus tekan kono. Para jamaah, jejere kuburan niku mboten jaminan iso kumpul. Lah Kanjeng Nabi niku pesareane rak mboten jejer kalih garwa-garwane. Kanjeng Nabi pesareane mboten jejer kalih pesareane Siti Khadijah. Sariane Kanjeng Nabi ten Madinah, sariane Siti Khadijah ten Makkah, ten Mekah. Mboten jejer. Pesareane Kanjeng Nabi nggih mboten jejer kalih Siti Aisyah. Ya ora jejer karo putrine Siti Fatimah, mboten jejer. Mula jejere kuburan kuwi ora jaminan iso kumpul. Lah wong-wong iki kecamatan apa to? Sukarejo. Lah wong Sukarejo rata-rata leh ngubur wong tuane kaya dijejer-jejerke bapake karo ibune. Kuwi maksude keluargane nek arep ziarah ben gampang, ben penak nek ngumpul ngono lho. Halo. Ning jejere kuburan kuwi ora jaminan kumpul lho ya. Sing iso jadi jaminan kumpul ku nyetel iman. Wes, iki ana dalil Jawa. Pun kula tak dalil Jawa mawon. Kula nek ceramah niku jarang ngetokke dalil. Dalil, dalil iki urusane ustaz-ustaz anyaran kuwi. Mang titeni kok kiai-kiai alim, kiai-kiai sepuh, kiai-kiai NU. Ini ceramah maringi tausiah jarang banget ngetok ke dalil paringi wawasan pengertian ini alasannya wong sing ora pati hafal dalil. Ngeten pirengke petuk iku petal, petal iku petuk. Nek pengen niso petuk kudu gelem petal. Yen ora gelem petal ora bakal iso petuk. Tak baleni engko gawean story ya. Ya apa gawe status apa gawe snap kowe kaya. Ngrungokke. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen iso petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal iso petuk. Apal to nggih? Ya wes engko gawean story. Mesti akeh sing ngelek. Saiki tak jelaske. Petuk iku petal, petal iku petuk. Sampean nek pengen petuk duit sampean benjing ten akhirat, sampean nek pengen petuk duit sampean benjing ten swarga, saiki sampean kudu gelem petal karo duit sampean. Duit sampean ki petalen gawe santunan yatim. Duit sampean petalen gawe nyumbang pesantren. Duit sampean petalen petalen gawe jariah ten masjid, duit sampean petalen gawe nyangoni kiai, duit yang saiki duit kok sampean petal, benjing ten swarga sampean bakal petuk karo duit sampean kuwi. Ning yen duit sampean kok sampean petuk wae mong donya, digegem wae, dikekep wae, didekep dhewe, benjing no akhirat ora bakal iso petuk, malah petal. Mun duit ning digegem didekep dhewe, tanggane ora ngrasake babar pisan, kamangka sugih. Tonggo rano sing dikei rasane sampai entute diwadahi botol. Wong telek wis metu digoreng meneh. Ayam. Mbok petok terus duitmu, imbenjen ten akhirat malah petal ora bakal iso petok. Mula iki engko ana panitia sampun niki wong nggih. Nggih niki enten departemen pengemisan nggih. Oh sudah siap nggih. Mangke dikomando sareng-sareng. Aja mlaku sik, Bro. Kowe nek mlaku saiki entukmu 1000, 2000, 1000, 2000. Engko sik digiring sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Paham nggih? Paham nggih? Paham. Pengertian kedua. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Tuh. Sampeyan saiki nang donya petuk bojo. Petuk anak, petuk putu, petuk dulur. Ning sampean saiki kan petal karo wong tua sampean sing wis nang alam kubur. Petal karo mbah-mbah sampean sing wis nang alam kubur. Petal karo buyut-buyut canggah-canggah sampean sing wis nang alam kubur. Nggih napa nggih? Nggih. Nah, sekedap melih nek sampean mati, sampean petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu, petal karo dulur. Ning sampean petuk karo wong tua nang alam kubur. Petuk karo mbah-mbahe nang alam kubur. Petuk karo buyut-buyute canggah-canggahe nang alam kubur. Paham? Paham. Sampean kan gadah mbah sing ten gene alam barzah, nggih? Nggih. Masuk sampean ora pengen petuk mbahe nang alam barzah kono. Kok ora patek pengen to kok. Masa orang pengen petuk mbae no alam barzah kono. Iki putu model apa to yo? Putu kok ora kangen mbae. Eh, menungso niku uripe kalih Gusti Allah didamel enten-entenan. Ngertos bahasa enten-entenan ya? Nggih, nek bahasa Bojonegoro istilahnya saling menunggu. Iki desane napa iki? Kebumen. Nah nek cara Kebumen ya enten-entenan ngono kuwi. Menungso niku pancen enten-entenan. Wau, kula tasik teng ngene. Wonosobo, Temanggung nggih. Wau kula tasik teng ngene Temanggung. Sampeyan rak ngenteni kula to? Mula aku terus rene. Ning sing ngenteni aku ra mung sampeyan tok. Iki sesuk wong aduh sampe lali aku wong kalioso ngenteni aku mula aku ra entuk suwe-suwe no kene wong enten-entenan sampean biyen tau urip no alam kandungan sing digembol ibu. Halo, halo. Loh, sampean biyen tau urip no kandungan ten mriko nggih krasan ya wis penak nyaman ya ora pengen metu kok umpama urip no kandungan sak teruse ora masalah kok jane ya, emang masalah buat lo jawab po terus aku harus bilang wow gitu sampean lali kok nggarai tahu urip no kandungan wis penak no kono ya betah ya kerasan ya ora pengen metu umpama no kono sak teruse ra masalah kok jane tapi keluarga sampean sing nang donya do ngenteni bapak ibu mbah-mbah palik bulik pakde budhe sedulur kudu ngenteni kapan sampean dipindah saka kandungan ning alam donya. Kene apa keluarga sing nang donya kok ngenteni? Mergo bener no kandungan kuwi wis penak. Ning sak penak-penak eno kandungan isih luweh penak nang donya. Lah keluarga sampean sing nang donya kan wis pengalaman, wis tau no kandungan kok. No kandungan niku dhewean, mboten wonten rencange. Terus panganane yo getehet niku. Kok diguyu to? Esok awan sore bengi ten kandungan panganane nggih getehet niku. Esok het anget. Engko awan het adem. Kok diguyu to? Kuwi tenanan kuwi. Disetel otomatis karo Gusti Allah. Head niku nek medale isuk anget. Nek medale awan wayang panas adem. Niki padha karo susumu lho, Bu. Air susumu, sorry. Ana aire. Keprucut tok. Air susu ibu disingkat ASI. Mula wong Indonesia iki wis pas leh nyelukke anak ibu ngono ae lho. Ora usah kemenyek. Sing mama, sing mami, sing umi. Udah jangan rewel, jangan nangis. Mama mau berangkat tandur. Papamu juga lagi kerja. Daud di sawahnya lekto. Ora usah kemenyek, wis ibu ngono nek disingkat pas ASI, air susu ibu. Lemuk celokno mama berarti dadi asma. Air susu mama, lemuk celokno emak dadi nek asem. Lah nek mbok celokno umi, air susu umi ASU. Ibu ngono ae lho. Anak kula ten bojo kula nggih tak nyeluk ibu ngono ae, ora usah aneh-aneh. Wong Indonesia kok. Indonesia yang nganggo adat Indonesia ngono lho. Iki pakaian islami ala Indonesia wis ngene iki. Kowe ora usah aneh-aneh, cundan klenceh lemah. Irungmu pesek. Yo. Menek kelopo juban. Kowe ora ngentuk kelopo, kelopomu loro meletus karo. Pakaian ala Rasulullah Indonesia ya wis ngene iki ala Rasulullah. Sing penting nutup aurat, sopan. Ukurane kuwi wis perkara model terserah. Lho Kanjeng Nabi kok nganggo jubah? Rasulullah menghargai budaya lokal. Wong Arab iki budayane nganggo jubah. Lah Rasulullah uripe nang Arab nganggo jubah. Umpama Rasulullah uripe nang Indonesia ya sarungan batik ngene iki. Makasih. Air susu ibu niku nggih ngoten disetel otomatis karo Gusti Allah. Wong kene iki jan ra tau ngerti ngono kuwi kok. Ya operator andel tak antem sandal lho. Adoke ora usah nganggo ngono-ngono kuwi. Nek wong-wong do nyawang kuwi kabeh. Tau enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut, Boten. Perhatiin aku dong. Duh. Air susu ibu niku ya disetel otomatis karo Gusti Allah. Nek isu hawane adem, susu niku anget. Awan hawane panas, susu niku adem. Duh. Ibu-ibu sing duwe kok ora ngerti to, Bu. Aku iso ngarani ngene soalnya tau praktek. Ayo cobaan orang percaya nek wayang hawa adem terus peres anget. Alah katik gigu ngene-ngene wong. Biasalah, ngapunten-ngapunten. Engko nek wayah hawa panas. Adem. Duh, iki setelan otomatis teko Gusti Allah. Pangapunten, ten kandungan niku dhewean rano kancane. Ya panganane yo ming getih-getihku. Nondonya kan koncone akeh, bolone akeh, dulure akeh. Panganan yo rena-rena, ana ndi-ndi, ana pisang goreng, ana roti, ana sate, ana aku mau mangan apa ya? Yuk sate. Wis pokoknya rena-rena lah. Makanya keluarga sampean sing nontonnya ngenteni. Akhirnya sampean dipindah teko alam kandungan ten alam dunia, dilahirkan ke alam dunia. Keluarga sampean menyambut dengan gembira. Kehadiran sampean disambut dengan sukacita. Sampai diselameti, syukuran, nyembelih wedhus, tonggo-tonggo diundang dijak syukuran. Gini apa nggih? Akhirnya tentunya saestu pindah tentunya tenanan koncone yo akeh. Bal-balan yo iso. No kandungan kan ra iso bal-balan. Sepedaan yo iso. No kandungan arep nyandi nek sepedaan. Oh. Panganan yo rena-rena tenang. Oh, tapi keluarga sampean iki ora muk sing no alam donya tok. Yo ana no keluarga sampean sing no alam barzah, sing nang kono yo do ngenteni. Kapan sampean nyusul mrono? Enten-tenan kok. Duh. Keluarga sampean sing no donya karo sing no alam kubur. Kathah pundi nek dihitung? La haula wala quwata illa billah. Wong Sukarejo ki ora duwe kuping kowe. Keluarga sampean nek dihitung sing ning donya karo sing ning alam kubur kira-kira kathah pundi? Kathah sing ning alam kubur. Keluargamu sing ning donya lumeng pira nek dihitung? Muke sing ning alam kubur kono. Mengane alam kubur ki rawame rejo. Para rasul wis nakono, para nabi wis nakono, wali-waline Gusti Allah sing nakono, kiye-kiye alim akeh sing nakono, mbah-mbahe sampean akeh sing nakono. Dadi alam kubur ki rame. Kapan-kapan to sampean nek rono lak ngerti. Lah keluarga sampean sing no alam kubur kono ngenteni kapan sampean dipindah rono. Kenging nopo kok ngenteni? Sebab no alam donya iki bener wis penak. Ning sak penak-penake no alam donya isih luweh penak no alam barzah. No donya iki penak mesti campur ora penak. Ora ana penak murni no donya ora ana. Halo. Para jamaah, enak no donya sing murni enak tok mboten wonten. Mesti campur ora enak. Mangan enak nang donya mesti campur glegeken. Mencret. Mulane nek diterusno suwe mangan enak diterusno suwe dadi ora enak. Mulane ana wong lara gara-gara kakehan mangan enak. Ngene apa nggih? Ngombe seger nang donya enak mesti campur kembung. Lho ngono lho. Kumpul bojo nang donya jere enak mesti campur boyoken dengkeken limo. Enak nang donya iki mung kawitane tok. Engko nek wis suwe dadi ora enak. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Kawitan nek isek cilik apa-apa penak, apa-apa enak, lungguh enak, ngadeg enak, mlaku enak, mlayu enak, penekan enak. Bareng wis mundak tuwa, mulai mundak ra patek penak. Lungguh wis alian ping papat. Noh, nggih to? Nggih. Nek klopo wis ora iso, nek wis tuwa tenanan malah ra iso apa-apa. Wis ra penak babar pisan. Bojo yo ngono. Nganten anyar ya penak banget mbuwun dina. oleh 10 tahun ngono wis karek seminggu sepisan. Oleh anake 5 sebulan sepisan, uyahe ngelingno kok. Aja lali lho, Pak. Ora dielingno yo lali. Bareng wis tuwa, babar pisan. Diulek-ulek wis ora untek wis. Ngono kok tepuk tangan iki lho. Nang donya iki ngono kuwi. Tur sampean nek nang donya iki pengen apa-apa kudu usaha. Pengen mangan kudu usaha, mbok masak, mbok tuku, ngene apa nggih? Nggih. Lek nang alam barzah mboten. Jenengan nek oke, aku ngerti kok. Penjaluanmu tak turuti. Maksudnya njaluk terus to? Ya, tak turuti penjaluanmu. Ning aku yo duwe penjaluan turutono. Tulung sing rumangsa ora melok urun ora usah kakehan cangkem. Meneng. Ora nyumbang rewel. Meneng pangkatmu apa? Langsung dadi Dan Ramil Kapolsek Camat meneng mergo ya ora nyumbang dadi nyumbang opo gayane sambutan makili bupati kok diwaca kuwabeh padahal wong-wong rungokke blenger wong semene kae iki ora kok ngenteni sambutane bupati ora. Ngenteni sing ceramah nggih napa nggih? Nggih. Ngene bupati ra teko ora pateken ora masalah. Ngono kate diwakili sambutane. Makiri ringkes ngono ae. Saya mewakili bupati mohon maaf enggak bisa hadir menyampaikan salam. Mudah-mudahan Kendal tetap aman. Wis. Malah saya bacakan lengkap tanpa saya kurangi sedikit pun. Wah, haula wala quwata illa billah. Wong semene okeh iki wis ngenteni aku. Ya kono isa ngene. Kemudian daripada itu. Macam meh harap tak tinggal balik ben diceramai camate dhewe tak jamin buyar jamaah nyawang bernose kaya dowet dia sambutan mewakili ringkes-ringkes malah tanpa saya kurangi sedikit pun. Dimen diseneni karo bupati ya. Lah wong saya ngaji di hadapan menteri, di hadapan jenderal-jenderal polisi ya seperti ini. Apa maneh nang ngarepe camat. Saya ya seperti ini gelem ngene iki ra gelem camate ben minggat. Camat minggat sama sekali tidak mengurangi khidmahnya acara malam hari ini. Nek penceramai minggat buyar. Krungu mas camat. Wah aku ngenteni ket mau desa ngoco terus ke kursi ini wayahe sing dicawisi aku. Lha nyapon dene kok melu metingkring lho kene. Iki ngono nyawisi aku, Mat. Nek camat cerdas sih ngadeg sambutane. Aku ngerti kene apa kok lungguh maca. Ben no kok. sholli ala Muhammad. Engko sik, Bro. Mangkirian nggih, sayang, mangkirian. Mangkirian dek kersane kangge masjid niki angsal kata. Ibu bapak siapkan infak terbaik. Nanti kita baca sholawat sama-sama. Siapkan infak terbaik, nggih, persiapan. He, kudung kuning 2000 lebokno neh. Lebokno meneh. Ngisin-ngisini kalung wis padha rantai kapal. Ngegem 2000 diuntel-untel. Ayo ganti, 50. Mangkirin sama mangkirin. Iki urung rampung iki, engko nek wis ganti acara. Ganti bahasan ngono lho, tengah-tengah dipedhot ngene iki ora penak. Padha karo wong ising urung rampung dipedhot tambah kembung ngoten. Nih, Bapak Ibu, nang donya iki nek kepengin penak kan kudu usaha, nggih napa nggih? Tapi lek ten alam kubur mboten. Mangan ngoten niku jenengan langsung dikirim teko swarga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rungokne ya. Sampeyan iki nek sida dadi wong apik. Ya muga-muga sida. Tapi ketoke akeh sing ora sida. Sampeyan nek sida dadi wong apik. Sida mboten? Ya, percaya mawon aku. Kuwi benjing ten alam barzah penak banget. Apa-apa mengkari pesen langsung dikirim karo malaikat. Kok gojek? Pokoknya wis kepenak banget lah. Heh. Wong apik niku roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sing ten alam barzah nyambut seneng ngono, mergo luwih penak nenggone alam barzah sampean arep dipindah rono. Mulane sedelok engkas, sampean iki arep dipateni. Ya dipateni Gusti Allah. Arep dikepenakke. Nah sampean nek arep mati ngono ku ya. Keluarga sampean sing nang alam barzah wis dikabari karo malaikat, dikokon ngumpul. Dulur-dulurmu kabari kabeh. Kon nglumpuk. Iki arep ana bolomu sing teko rene. Bolomu arep ana sing teko rene. Ora suwe kok sedelok engkas. Iki ketoke wonge wis meneng. Wong loro nang wis meneng cara bayi ngono wis mapan. Sirahe wis nggo ngisor kari metune. Kok wedi ngono Bu sampean ketoke? Betul nusa wedi. Nih. Nek wong apik roh metu teko donya mlebu ning alam barzah. Keluarga sampean sinten mriku wis nyambut. Padha karo nek ning donya arep nyambut lahire bayi. Petok keluarga rakut-rakutan gapyuk-gapyukan rangkul-rangkulan saweneng ya slametan ngono. Ora ngandel ya wis. Kaya wong kondur teko haji ngono kuwi lho, disambut dengan kehormatan. Wong donya ngarani sampean mati, wong alam barzah ngarani kelahiran yang kedua. Kok oh dikandani. Saged ketemu keluarga, saged pokok setelane iman cocok. Kaya sing kula terangin wau. Niku wong api. Lah nek wong elek, rungokke elek-elek. Matine elek. Roh metu teko donya, masuk ke alam barzah. Tekan mriko mboten. Tekan kok ora tekan iki piye? Tekan. Keluargane sampean sing ngono wis do nyambut kedatangan sampean. Ning urung nganti ketemu karo keluarga, roh elek wis diculik karo Densus 88. Nokono yo ono ndan Densus 88. Tangkep lebone penjara, bleng. Ora diculno sampai nunggu persidangan. Padahal wontene persidangan niku tenggene akhirat badane kiamat. Tenalam barzah niku mboten wonten persidangan. Aku krungu-krungu kabar kok ngono. Tenalam barzah ora ono persidangan. Ayo wacan saenenge kitab gelek ono hadise. Mboten wonten persidangan ten alam barzah. Persidangan niku benceng ten gene akhirat. Lara di penjara terus, nggih. Apa kowe? Kecuali ono sing bebaske. Sopo sing iso bebaske diantarane anak. Mulane anak niku penting sangat para rawuh. Wong ra duwe anak niku susah, nggih napa nggih? Najan sugih ra karuan, kok ra duwe anak nelongso. Bingung, saking bingungnya kadang nanti alatnya lo diperiksa-periksa no. Ya mbok menawa madepe kurang pancer apa kurang atos apa piye sapa ngomong kurang lincip no. Iku mbok jeruk-jeruke no. Ya Allah muga-muga anak-anak kula sampean niku ditata Gusti Allah dadi anak-anak sing salih-salihah. Amin. Lho, anak nek salih-salihah iku iso mbebaske wong tuane sing dipenjara nang alam barzah. Anak nek apike wong tuane mati, mikir kok ibune mati, anak mikir buke iku mbiyen gelegegeran karo tangga kae. Tak paranane ngono. Bukane dipenjara nang alam barzah. Akhirnya tangga sing geleg dijak gegeran bukane diparani. Bule, aku apa omong? Kenapa nak? Bu Embian kok gelegegeran karo sampean? Iya nak, umpancen ibumu cangkeme luweh. Wong sak desa ya tau dicelathu kabeh. Ya pira-pira salah ibuke sampean ngapura ya bule ya, aku anake njalukno ngapura. Iya nak ra apa-apa wis tak ngapura. Lho ngono kuwi lho, ibune sing dipenjarano alen barjang. Langsung dibebasno tanpa persidangan. Penake duwe anak apik. Bapake mati, anake mikir, bapakku biyen tau nyambut gawe kerja sama karo Pak D. Ini mbok menawa duwe utang urung dibayar kedisian mati. Pak D ini ditekani, "Assalamualaikum Pak D." "Waalaikumsalam." "Lho sampeyan nak?" "Nggih Pak D, kula badhe matur. Ana apa nak sawangane kok penting?" Kula badhe tanglet Pak De. Bapak niku sian rak nyambut gawe kali jenengan. Iya pancene bapakmu mbiyen kerja sama ambek aku ya suwe ana selawe taun. Kula kok kepikiran to Pak De. Ana apa? Nek menawa bapak gadah hutang ten jenengan dereng dibayar nang kedisian mati. Pancene iya nak. Lan jenengan kok mboten sanjang to Pak De. Aku ngomong nang awakmu ora percaya ge awakmu sek cilik. Napa utange bapak niku jenengan bebaske Pak De? Ya ora. Aku ya sik arep-arep asline. Lah pinten to Pak De utange bapak? 20 juta nak. Catetane yo eneng kok. Pun Pak De saniki utange bapak tanggungan kula. Kula sing nanggung, tapi kula nyicil Pak De nggih. Terjadi akad anake niate tenanan lah beresi utangi bapake. Lha iki bapake sing dipenjara no alam barzah langsung dibebasno tanpa persidangan. Lho, penake duwe anak apik. Wis sing mikir jelas anake nakal kowe, jelas lho. Nah, anakku bendino kok mungkin timbul pertanyaan saiki. Lho, apa iya wong sing sek nang donya kok iso ngerubah nasibe wong sing ning alam barzah? Iya. Panjenengan ora perlu tak tuki dalil sing donga dikirimke tekan alam barzah nyampe, mboten perlu tak tuki dalil model ngono-ngono kuwi. Wis do apal kabeh wong NU. Wis takeki dalil sing rasional, sing logika, dalil kauniyah. Alam donya karo alam barzah iki luwih gedhe alam barzah. Kowe bandingne alam donya mbek alam barzah padha karo bandingne alam kandungan mbek alam donya. Saiki sampean nang donya ora krasa amba to nggih? Sampe nyawang kandungan lak ciut to nggih? Sok sampean nek nang alam barzah krasa amba sampean nyawang donya iki ciut kaya saiki sampean nyawang kandungan ngono. Ning senajan donya iki ciut kenging damel nyetel keadaan ning alam barzah. Nek kula bandingke kula gambarke alam barzah kuwi TV, alam donya kuwi remote. TV ambek remote luwih gede. Sopo ngomong remote? Kok aneng TV ambek remote gede remote iki lho. TV ambek remote gede TV. Mula alam barzah karo alam donya gede alam barzah. Remote senajan cilik iso nyetel program nanggone TV. Ngono lho. Mulane sampean nek ora seneng karo acara TV mergo menurut sampean elek ora penak, pengen ganti acara sing penak sing apik, aja TV-ne sing mbok saduki. Kok nang TV-ne mbok glundungno mbok bantingi ben ganti channel. Aja remote goleki. Nanti rubah nganggo remote cetek ganti acarane. Paham? Paham. Paham. Paham. Donya ki remote. Iso ngerubah nasibe keluargamu sing nang alam barzah kono. Remot kok kene. Kowe nek ra ngandel nang budal rono tak remot kok kene. Mulane nek ana sing ngomong wis donga ora tekan nggone alam barzah sedekah ora tekan kowe ora usah dirungokke. Ben cangkem-cangkeme dhewe kok. Halo. Halo. Lah terus gue ini ngegem 2000 kok bengak-bengak gue. Penting lah, mangke. Sing penting setelane iman cocok. Nah saat ini monggo konco-konco panitia dibantu sing rontok kata ini lagi separuh lagi ngaji nih. Iya. Dibantu sing kata kersane mboten nelasaken waktu. Nggih. Waktune kersane efektif dadi kan ngajine kersane saged dangu melih. Nggih nek kesuwen leh narik infak, wong-wonge do gremeng wong rencana orang ngiseni. Kok nek kesuwen leh narik infak mangke ngajine ndak kurang kata. Tolong dibantu kanca-kanca panitiane sing kata wong jamaahe sumene akeh lho. Tolong dibantu nggih. Monggo sareng-sareng kita mau sholawat asghil bareng-bareng ya. Wong apa gak mbak-mbak ya. Wis mbak ya, cek ana gawene. Ora rugi leh nanggap. Kerjane ya mbak. Nggih, satu atau dua lagu. Jamaah tetap tenang. Saya minta tetap tenang, tetap tertib. Setelah infak keliling ini, setelah infak keliling ini sambil aransemennya ngatur nada, jamaahnya tetap tenang, tetap tertib. Setelah infak nanti kita lanjut ngaji kembali. Setuju? Setuju. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Monggo mas. Thank you. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dilanjut napa langsung donga? Lanjut. Langsung donga napa dilanjut? Lanjut. Langsung donga napa langsung donga? Sing penting nyetel iman. Mula Nabi Ya'qub alaihi salam badhe sedo niku piyambakipun muwun. Muwun niku napa? Ya Allah. Wong kene iki ayu-ayu kok on ya modele. Muwun niku napa? Nangis. Kenging napa? Badhe sedo kok nangis Nabi Ya'qub? Apa mergo wedi mati? Mboten. Nggih mikirke putra-putrane. Imane pripun nek ditinggal sedo? Mila badhe sedo niku putra-putrane dikempalke. Wa il hadara Ya'qub al maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, sone bapak wis mati nak, seliramu kabeh nyembah apa nak? Nek bapak wis mati apa sing mbok sembah nak? Mumpanjen putra-putrane didikan sae. Jawabane nggih sae. Qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Allah. Bapak kula sakderek ingkang putra nggih tetep nyembah Gusti Allah. Boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah lan ditaati kajawi Gusti Allah. Ya wis nak nek ngono bapak lega terus sedo. Sami nggih kalih piyantun mriki. Wong Sukorejo lho, wong Kebumen. Kebumen nek arep mati ya mikirke imane anak-anake. Niki wonten sing unik Bapak Ibu para jamaah. Ngendikane Nabi Ya'qub niku lho kok ma ta'buduna min ba'di. Apa sing mbok sembah nak nek bapak wis mati? Kok ngangge apa? Kok mboten man ta'buduna min ba'di? Sopo sing mbok sembah nak nek bapak wis mati? Kok ngangge apa? Kok mboten sopo? Para jamaah, dititeni omongan kula. Niki penting. Ten donya niki ana sapa ana apa. Sapa ya penting, apa ya konsentrasi fokus. Ten donya niki ana sapa ana apa. Sapa ya penting, apa ya penting. Mulane ana wong gremeng grundel mergo ora petok sapa-sapa. Ana wong nesu-nesu ngamuk-ngamuk mergo ra entuk apa-apa. Pancen sapa penting apa ya? Padha pentinge sapa penting apa penting, tapi luwih penting di apa karo sapa? Ayo, sing iso jawab mulih dhisik. Ayo, apa karo sapa niku penting pundi? Apa? Penting pundi? Apa? Lho ya. Ternyata para jamaah sopo karo opo niku luwih penting sopo. Bukti nih Gusti Allah gawe opo opo kuwi gawe ke sopo sopo. Gusti Allah gawe opo opo kuwi gawe ke sopo sopo. Mula diapa apa no opo karo sopo luwih penting sopo. Ning mergo kekeliruane menungso sepanjang sejarah, kesalahan manusia sepanjang zaman menganggap lebih penting apa daripada siapa. Ngapunten nggih. Wong Kebumen, wong Sukorejo ki rata-rata nganggep luwih penting apa tinimbang sapa. Mulane ana omongan, nek aku ya ora sapa-sapa, ya ndi sing ana apa-apane. Nek ana apa-apane aku ya gelem cek sapa-sapa. Nek ora apa-apane aku ya emoh sapa-sapa ndak. Ngapunten, ngapunten nggih. Iki kekeliruane menungso, luwih penting ke apa tinimbang so, sampai menungso iki luwih milih barangi Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Ditawani kon milih rezekine Gusti Allah karo Gusti Allah, milih rezekine kok. Buktine lek wis diparingi rezeki akeh entuk rezeki akeh lali karo Gusti Allah. Ayo jajal duwe toko gek lari sing tuku akeh ngantri-ngantri. Pas ana azan zuhur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ora penak ya ora lari selambemu. Wis marake lari sing mergo penak kuwi kok. Ngecamat ya ora ngira iso. Mulane camat yang sambutan ra usah dawa-dawa. Ya wis ngajak masyarakat rukun, pajak kon bayar wis nang rampung ngono. Itu tugase yo mung kuwi kok. Tobi misale pas duwe toko gek laris sing tuku ngantri-ngantri ngono kuwi pas azan zuhur. Ayo moro masjid salat jamaah apa neruske le hadol. Kuwi jenenge luwih milih barange Gusti Allah tinimbang Gusti Allah. Pancene wong Kebumen, wong Sukorejo kaya bocah cilik. Nesu ya bene. Kaya bocah cilik sak camat-camate. Kaya bocah cilik. Luwih milih barang timbang wong kok. Eh ngene le, syukurane mangrungokke. Ana bocah lanang cilik umur 3 tahun. Bocah lanang cilik lho ya, umur 3 tahun. Terus ketok ana wong wedok ayu bagi-bagi permen. Kira-kira bocah lanang cilik umur 3 tahun ki milih sing bagi apa milih permene? Permene. Milih permene wong cah cilik kok. Lah nek bocah lanang umur 30 tahun milih permene apa milih sing bagi? Milih sing bagi wong larang sing bagi. Yo enak sing bagi timbang permene. Wong kuwi nek cerdas milih Gusti Allah e timbang barange. Nenek sampean kan milih barang ya timbang Gusti Allah. Tak cilik. Jajal kan nyambut gawe ora digaji. Halo. Halo. Niki kesalahan manusia sepanjang sejarah. Nyun pangapunten sanget nggih. Apa karo sapa iki dipentingke apa? Mulane nek arep pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ana wong kok ditakoni, "Mbak, kira-kira sok sampean ki milih sapa, Mbak?" Eh, ya ora sapa-sapa. Ya endi sing ngekeki apa-apa? Lah nek ora ngekeki apa-apa aku ya ora sapa-sapa. Ora kudu milih. Ambekan maneh aku iki apa? Ten mriki nggih ngoten. Kok umum ya. Padahal ngoten niku bahaya. Lho saking bahayane umat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa ora nganggo ukuran sapa niku bahaya. Masyarakat milih pemimpin sing digat apa sing digawe pertimbangan kok apa orang gawe pertimbangan sapa iki bahaya karena akan melahirkan sik ta urung wayahe tepuk tangan urung wayahe kok keplok rungokno sik sampai rampung kok lagi keplok. Loh, umat kuwi nek milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa mboten ngangge ukuran sapa umat masyarakat milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok apa orang nganggo pertimbangan sapa iki bahaya karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem mikirno sapa-sapa, ora gelem ngopeni sapa-sapa, ora gelem belani sapa-sapa, ora gelem ngurusi sapa-sapa, senengane golek apa-apa, senengane ngentekno apa-apa. Ora jos ya ora laris. Yo ngono kuwi, senggarakno pemimpin iki ora gelembelani sapa-sapa, ora mentingke sapa-sapa, ora ngopeni sapa-sapa, ora ngurusi sapa-sapa, senenge golek apa-apa karo ngentekno apa-apa. Iki kesalahane menungso dhewe, kesalahane masyarakat dhewe. Akhire apa karo sapa luweh larang? Apa? Apa karo sapa luweh berharga? Apa? Apa kuwi barang sapa kuwi wong? Milih barang timbang wong. Saiki larang barang kok karo wong. Lho Kanjeng Nabi wis memprediksi saya kunu adzal min syatihi. Sok bakal ana zaman wong karo wedhus kuwi luweh larang wedhuse. Niki nek kebumen wis kok Sukorejo wis saiki. Uang karo wedhus luweh larang weduse. Nyatane ingon-ingon uang karo ingon-ingon wedhus luweh seneng ingon-ingon wedhus. Ngrumat uang karo ngrumat wedhus iki luweh seneng ngrumat wedhus. Ketunggon uang karo ketunggon wedhus luweh ayem ketunggon wedhus. Melaku pinggir dalan nemok uang keleleran karo nemok wedhus keleleran luweh seneng nemu wedhus. Sampai ana wong wedok lho didolani mbae. Ditekoki karo mbae, "Nduk, dalem, Mbah. Ketoke kok ngingu wedhus. Nggih, Mbah, damel sampingan timbang nganggur. Ya tak dongake, Nduk, muga-muga wedhusmu tambah akeh." Nguyu wong ngono ku seneng ngono. Amin. Matur suwun, Mbah, nggih dongane mugi-mugi wedhus kula tambah kathah. Didongakno wedhuse tambah akeh seneng banget. Entuk rong wulan didolani meneh karo mbah. Ditekoki, "Nduk, dalem, Mbah. Kok ora ketok anakmu duka, Mbah, medal ketinjing. Eh ya tak dongakno, Nduk, muga-muga anakmu tambah akeh." Orang guyu tambah nyaprut. "Dong apa to, Mbah, ngono kuwi. Ora usah ndonga ngono. Anak loro wis pegel." Didongakno weduse tambah akeh seneng. Didongakno anake tambah akeh ora seneng. Iki jane bolone wong apa bolone wedhus? Iki wedhus kaya wong apa wong kaya wedhus? Kok ora cetha to saiki? Halo. Halo. Ya Allah. Wis sadar, Pak. Ya wis. Emoh. Mulane anak-anak yang dididik sing apik. Pinter niku penting. Nggih? Uang niku alate komplit nek ora pinter percuma. Pinter niku penting. Ning aja pinter tok, kudu bener, kudu apik. Mergo pinter nek ora bener malah keblinger. Ngentekno apa-apa. Lho, sing ngentekno duwite rakyat niku wong goblok apa wong pinter? Sing goblok jane pengen tapi ora ngerti carane. Yakin sing tepuk tangane goblok kabeh. Sing uripe bingungke wong akeh wong goblok apa wong pinter? Wong pinter, wong goblok ora iso bingungke wong akeh, wong dhewe bingungi karo pe dhewe. Pinter kuwi penting. Ning yo kudu bener, kudu apik, dididik iman ditanamkan secara kuat pertama kali ini. Wis, kapan-kapan tak sambung maneh, kapan-kapan. Kowe tak antemi lho. Wong ngaji kok ora entuk wis lho. Iki wis padha karo ceramah kiai loro wis anu. Ngono lho. Sapa ngomong larang? Pengen murah ya aja ngundang aku. Modenmu kan ceramah dhewe. Larang kaya pantes wong rupane nggawa rega kok. Wes. Emoh. Emoh. Emoh. Wes kurang ngundang meneh. Yen pangapunten sanget. Bu, kono niku wis 3 dina ora mulih. Anggitmu ora kesel ngono kok. Kayak sekurang sedih nongkas. makasih. Aku tuh sebenarnya tahu kalau kamu sayang banget sama aku. Udah ya sayang. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Wes, nek iya. Nek imane wes ketoto engko sampean manut nang Gusti Allah. Nek imane ketoto. Peringati Maulid Nabi niku ngelingke maneh supaya kula sampean luweh manut. Kok ora mesti mulih ya wong-wong ya. Arep tak dongani ngono karepku. Wis tak pancing ngono bareng. Sepiro manute nyang Kanjeng Nabi? Qul ing kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Manuto nyang Kanjeng Nabi. Yen gelem manut nyang Kanjeng Nabi, yuhibbukumullah. Pasti kamu akan dicintai Allah. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Amin. Ya, wong manut niku disayang. Apa wae nek manut mesti disayang. Saman duwe anak nang manut nyang wong tuwa mesti sampean sayang. Rapati manut, rapati disayang. Ndablek jarke wae. Men wong lanang duwe bojo najan rupane ora pati ayu, ning manut, ikhlas, setia, sabar, jujur nang neriman. Masya Allah. Oh, aku nganti ndangak-ndangak. Wong lanang sayang banget di bojo ngono kuwi kudu ngingoni terus. Yo mbuh diramban-ramban ke godhong pring apa. Mbok duit pira nek ora iman nyokekno kabeh, sawah sak parine kekno, kandang sak sapine kekno, garasi sak mobile kekno, lemari sak isine kekno, toko sak isine kekno, omah sak isine kekno, katok sak isine kekno kabeh. Ora ono sing eman. Mergo eling manute kuwi lho. Heh, sebalike duwe bojo najan rupane wayu ning ora manut, gek diomongi beweli, dituturi bantah, ngomel, kadung nyelatu ora iso leren. Leren-lerene nek keturon tok. Lho wis keturon ngono ku tangi iso neruske meneh kok. Judule ya padha bersambung runtut ngono model. Ana iki wonge pokoke nganggo kudung kuning sing ngono kuwi. Halo. Halo. Eh rupane ayu nang ora manut wong lanang wegah arep ngimoni. Endi dhuwit yo eman arep go mblanjani. Wani gono warung. Apa maneh duwe bocah rupane wis welek cilik ndek metekel kunting jempuris. Nang ora manut sisan kuwi wis taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Wong wedok model ngono kuwi kubur ae le kesuwen. Wis welek ora manut pisan. Nek manut mesti disayang. Lek manut ora padha, ana manut tenanan, ana anut grubyuk. Lek manut tenanan ibadah mesti semangat. Ngaji mesti semangat lek manut tenanan. Semangat. Nondi pengajian mangkat, nondi pengajian budal. Mergo manute tenanan, semangat ngajine. Lagi weruh ana banner, spanduk, baliho, pamflet. Nang ana tulisane diwaca, hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi bersama Besapon. Besapon. Besapon. Wis semangat. Lho, iki kapan ya iki? Oh, tanggal 12. Nyambi to iki nyang gone. Ayo yuk rombongan, yuk rombongan, lapangan rombongan. Padahal yuk lagi ro baliho. Tulisane ngono kuwi ambek ana fotone Mbah sapa ngono. Nah, fotomu yo ora payu. Njajal nganti fotone digedhekke. Pokoke fotone wong kuwi lho. Mbah sapa ngono. Ngono kuwi semangate jan. Tapi nek anut grup yo biasane malah nesu-nesu. Ngerti ana sepanduk ngene iki ngebek-ngebek dalan. Eh woi manuk miber. Salat yo ngono. Nek kapan manute tenanan sewa mah krungu adane ndrotok. Yo nggih merasa dipanggil Allah. Salat subuh paling abot kok salat subuh. Tapi mangkat jamaah mikir ora mangkat iman. Rong rakaat qobliyah subuh niku sunnah. Khairun minat dunya wa ma fiha. Luwe apik timbang donya sak isine. Niku lagi salat sunahe, apa maneh salat subuhe? Kaya apa ganjarane? Apa maneh ditindakke berjamaah? Sepiro ganjarane? Lah mangkat yo eman. Mula krungu adzan ndrodok, kok adzan. Nembe kepireng tarhim saking masjid ndrodok ati wis. Lah gek tarhim. As-shalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Eh, Masjid Kebumen nek tarhim rak kuwe enak ngoten to nggih? Percaya wong kaset kok. Ora penak piye wong sing disetel kaset to. Assalatu wassalamu alaik kaset. Bareng sing ngadzan yo Allahu akbar Allah. Heh gelek manute tenanan cerek kan. Duh, wis tarhim, ayo salat jam. Keluargae digugahi kabeh. Apa meneh kok adzan wisan. Ki adzane wis tekan as-shalatu khairum minan naum. As-salatu khairun minan naum. Makasih. Subhanallah. Dah, aku tuh dari tadi merasakan sesuatu sebenarnya. Cuma aku diem. Ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku, tapi kayaknya ngebayangin. Dan nek bayangke ngene aja, Daniel yo aku dadi bojone wong kowe. Ada deh. Pokoknya dari tadi dia tuh kalau memandang aku gimana gitu tatapannya. Aku sampai tersipu. Jadi salah tingkah. GR kok ditunggu nikit bar maghrib. Sewu mana pak? Berangkat nyang masjid. Tapi ini orang pantai nurut ikur ngwajan. Allahu akbar Allahu akbar. Menunggu malah nesu. Wah. Adzan meneh. Iki cangkeme sapa? Senayo. Oh, jan-jan iki piye yo yo. Tekan masjid iki gayane yo suwe jowo. Wis manute tenanan yo semangat takbiratul ihram. Allahu akbar. Kabir walhamdulillah katsir. Nang ora patek meneh. Wah, akbar. Bendina kok ngene. Lah wong kok dikongkon entul-entul jeneng-jeneng duli-duli gendut-gendut. Engko tangi yang ngono meneh, entul-entul jeneng-jeneng duli-duli gendut-gendut. Tangi yang ngono meneh, entul-entul jeneng-jeneng duli-duli gendut. Gusti Allah ora duwe acara liyane apa piye. Jangan orang gendah kok. Lu manut temenanan level atas, ora mikir enak apa ora enak. Ora enak kaya ngopo nek diperintah mangkat, enak kaya apa nek dilarang mandek, niku jenenge manut. Pun samene tambahane, moh. Moh. Emoh. Pangapunten sanget. Pangapunten sanget nggih. Muga-muga manfaat maslahah barokah fitni wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah.